Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab Tanbihul Afham Syarhu Umdatil Ahkam, Al Khala bil Mad al Makanul Khali, tempat yang kosong. Jadi Al Khala yang dimaksud di sini adalah tempat yang kosong asalnya secara bahasa. Begitu juga disebutkan oleh Syekh Al-Bassam di dalam kitab Taisir Al-Alam Syarhu Umdatil Ahkam, Al-Makanul Khali, dia adalah tempat yang kosong. Dan yang dimaksud di sini adalah Al-Makan Al-Maqsud Wal-Mu'ad Liqadha'il Hajah, tempat yang dimaksud dan yang disediakan untuk buang hajat. Semua tempat yang disediakan untuk buang hajat maka disebut dengan al-khala. Kalau seandainya seseorang buang hajat di padang pasir, lapangan luas, maka tempat hajat di padang pasir lapangan luas tersebut disebut dengan al-khala. Kalau seandainya seorang buang hajat seperti di zaman sekarang di WC, tempat yang tertutup, maka juga disebut dengan al-khala. Jadi al-khala kalau kita terjemahkan secara mudah dalam bahasa Indonesia, bab masuk WC di zaman sekarang. Ya, bab masuk WC. Yaitu tempat yang disediakan untuk buang hajat. Kemudian al-istitabah. Al-istitabah diambil dari kata istataba yastatibu, artinya membersihkan diri. Artinya adalah membersihkan diri. Istitabah maknanya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, talabut tib, menuntut kebaikan. Dan yang dimaksud di sini adalah tathirul qubul wad-dubur min atharil bauli awil ghaiti bihajarin aw ma, yang artinya mensucikan kemaluan dan dubur dari bekas kencing dan juga kotoran, baik dengan batu atau air. Kemudian Imam Nawawi mengatakan di annahu tibul mahal minal khubsi attari alaihi, karena dia adalah pembersihan tempat dari kotoran yang ada padanya, maka disebut dengan al-istitabah. Kalau bahasa kita mudahnya, bab masuk WC dan membersihkan kotoran, atau dalam bahasa Indonesianya juga disebut dengan istinja. Istinja membersihkan dubur atau kemaluan setelah buang air besar maupun kecil. Nyabab masuk WC dan beristinja, itu membersihkan kemaluan dan dubur saat buang air kecil dan buang air besar. Naam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, di dalam bab ini penulis Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah akan menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan adab-adab masuk WC, duduk di dalam WC, keluar dari WC, dan juga akan menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan membersihkan najis, baik yang keluar dari dua lubang dari lubang kubul, kemaluan dan dubur, ataupun najis-najis yang semakna dengannya. Najis-najis yang semakna dengannya. Itulah isi dari bab ini nantinya. Hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Dan sebelum kita masuk membaca hadis-hadis tersebut, saya juga ingin mengingatkan bahwa syariat Islam walhamdulillah adalah syariat yang sempurna di dalam permasalahan yang mengatur ibadah dan juga hubungan sosial, dan juga mengatur adab-adab dan juga sifat-sifat akhlak. Apa saja yang bermanfaat untuk manusia sudah diterangkan di dalam agama Islam dan sudah diperingatkan keras dalam agama Islam kalau seandainya hal tersebut adalah perbuatan yang buruk. Apa saja, tidak tersisa. Islam agama yang sempurna dengan semua makna kesempurnaan. Sampai adab buang hajat sudah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, "Annal musyrikin qalu lah, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'." Apakah nabi kalian mengajarkan segala sesuatu sampai buang adab, buang hajat? Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan, "Na'am, iya. Sungguh nabi kita laqad nahana an nastaqbila al-qaidin aw baulin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar aw an nastanjiya bi raji'in aw bi 'adzam." Sungguh nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu sampai adab buang hajat. Beliau telah melarang kami untuk menghadap kiblat saat buang air kecil atau buang air besar, dan melarang kami untuk beristinja dengan tangan kanan, dan melarang kami untuk beristinja dengan batu kurang dari 3 batu, dan telah melarang kami beristinja dengan kotoran yang sudah keras ataupun dengan tulang. Ini adab-adab yang menunjukkan kita sebagai seorang muslim semakin yakin dan semakin mantap keyakinan kita tentang agama Islam ini. Karena Islam mengatur seluruh hal, baik itu perkara hati, keyakinan, akidah seorang muslim, ataupun ibadah, ibadah-ibadah praktis ataupun non-praktis, ataupun adab dan akhlak. Semuanya telah diatur dalam agama Islam. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita lanjutkan. Itu sebagai mukaddimah bahwa Islam sudah mengatur segalanya. Kita sekarang masuk kepada hadis yang ke-11. Saya ambil penomoran hadis yang ke-11 ya, karena di sebagian kitab 13, tetapi saya mengambil penomoran hadis yang ke-11 karena di dalam kitab Taisiril Alam Syarh Umdatul Ahkam disebut sebagai hadis yang ke-11. Kemudian di dalam kitab Tanbihul Afham Syarh Umdatul Ahkam juga disebut sebagai hadis yang ke-11. Coba saya cek di dalam kitab Ihkamul Ihkam Syarh Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Imam Ibnu Munaqqin, juga sebagai hadis yang ke-11. Taib. Jadi saya ambil penomorannya hadis yang ke-11 ya. Kita baca hadisnya. Penulis mengatakan an Anas bin Malik radhiyallahu an anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ithi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu jika masuk ke dalam al-khala, beliau mengucapkan Allahumma ya Allah inni a'udzubika, aku berlindung denganmu minal khubuthi, dari al-khubuth dan dari al-khaba'ith. Taib. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Anas bin Malik. Nama lengkapnya Anas bin Malik bin An-Nadhr bin Dhamdham. Anas bin Malik bin An-Nadhr bin Dhamdham bin Zaid bin Haram Al-Ansari An-Najjari. Beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dan beliau dipanjangkan umurnya. Dan beliau banyak mempunyai anak. Ada yang mengatakan beliau mempunyai anak 80. Ada yang mengatakan beliau mempunyai anak 78 laki-laki, 2 perempuan. Dan wafat beliau di kota Basrah di negeri Irak pada tahun 93 Hijriah. Ada yang mengatakan pada tahun 95 Hijriah. Dan beliau mengatakan beliau wafat ketika berumur 107 tahun. Ya, 107 tahun. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, sesudah kita mengetahui biografi sedikit dari sahabat perawi hadis ini, maka kita katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala. Apabila ada kata kerja kana kemudian setelahnya idza dakhala, maka ini menunjukkan kepada tikrar wal kasrah, menunjukkan kepada banyak dan selalu diulang-ulang. Maka terjemahannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya jika masuk ke dalam khala, khala sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, yaitu WC kalau bahasa kita sekarang. Tapi ingat ya, WC itu bisa jadi WC yang kita pahami sebuah tempat tertutup kita buang hajat di situ, atau juga apabila tempat tersebut terbuka dan jauh dari pandangan manusia, kemudian dia buang hajat di situ, itu juga disebut dengan khala, ya, itu juga disebut dengan khala. Nah, nanti ada pertanyaan, Ustaz, kalau seandainya kita masuk ke dalam ruang kamar mandi, jadi ruang kamar mandi itu, kalau boleh saya, mudah-mudahan bisa ini, kalau boleh saya tuliskan. Ya. Enggak bisa. Taib. bahwa ruang kamar mandi kan biasanya ada ruang, kemudian ada wastafel, tempat mencuci tangan, kemudian ada kamar mandi, kemudian ada buang tempat buang hajat. Nah, kapan kita baca ini? Ya, karena kita katakan kita membacanya adalah saat duduk di buang di tempat buang hajat tersebut. Itu yang dimaksud. Kebiasaan Nabi Muhammad SAW jika masuk ke dalam al-khala. Jika masuk maksudnya adalah ketika duduk di tempat buang hajat. Kan biasanya di zaman sekarang macam-macam, di bandara saja misalkan. Kita masuk tempat kan, kemudian di situ ada cuci tangan, di situ ada tempat kencing, ada yang berdiri, di situ ada tempat buang hajat. Nah, kapan kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ini? Kita membacanya adalah saat mau buang hajat. Duduk mau buang hajat. Dengan penjelasan ini pula, maka ketika kita berwudu di dalam kamar mandi yang mana terpisah antara kamar mandi dengan tempat buang hajat dengan tempat pencuci tangan, maka kita boleh tempat berwudu di dalam kamar mandi ataupun tempat berwudu di tempat cuci tangan tersebut, kita boleh mengucapkan bismillah meskipun itu dalam satu ruangan. Jadi perhatikan baik-baik yang dimaksud kebiasaan Nabi Muhammad SAW jika telah masuk ke dalam al-khala. Al-khala yang dimaksud tempat buang hajat. Jadi saat mau buang hajat tersebut, baik itu di WC, kan ada kamar yang cuma WC-nya saja. Ada kamar yang cuma WC dan tempat keran di situ. Maka yang dimaksud masuk mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith adalah saat orang mau buang hajatnya. Nah, di sini ada permasalahan bahasa sedikit. Kana idza dakhala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika telah masuk WC. Yang dimaksud dengan telah masuk adalah apabila mau masuk. Jadi kalau seandainya ada sebuah tempat khusus untuk buang hajat, nah apabila mau masuk. Ya, dakhala di sini meskipun dia adalah kata kerja yang telah lampau menunjukkan kepada sudah masuk, ya, tetapi yang dimaksud adalah apabila mau masuk. Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 18 tentang membaca Al-Qur'an, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau telah membaca Al-Qur'an, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bukan berarti setelah membaca Al-Qur'an kemudian baru kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tetapi yang dimaksud adalah apabila ingin membaca. Apabila ingin membaca Al-Qur'an, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Sama ini juga yang dimaksud jika Nabi Muhammad SAW telah masuk WC, maka maksudnya bukan berarti sudah di dalam baru mengucapkan doa ini, bukan. Atau sudah mau buang hajat baru mengucapkan doa ini, bukan. Tetapi ketika mau masuk. Karena disebutkan dalam riwayat Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dengan lafaz kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an yadkhula al-khala, jika beliau ingin masuk ke dalam al-khala, tempat buang hajat. Saya sengaja sering tidak menerjemahkan al-khala dengan WC. Kenapa? Karena al-khala maknanya bisa WC yang sekarang, bisa tempat lapang di tengah padang pasir ataupun tempat tersembunyi, yang penting dia di situ buang hajat. Ya, makanya lebih baik tempat buang hajat saya terjemahkan. Nah, jadi tadi beberapa penjelasan. Yang saya ulangi, penjelasan yang pertama adalah bahwa apabila ada kana kemudian setelah itu idza dakhala, maka menunjukkan kepada kana itu adalah fi'il madhin naqis, kata kerja yang telah lampau, yang menunjukkan kepada tikrar wal kasrah, banyak dan diulang-ulang. Itu poin pertama yang sudah saya jelaskan. Poin yang kedua yang sudah saya jelaskan adalah al-khala. Al-khala yang dimaksud ini tempat buang hajat. Maka mengucapkan doa masuk tempat buang hajat adalah saat seseorang mau buang hajat. Ya. Jadi kalau seandainya sudah saya jelaskan tadi, ada ruangan di situ bercampur tempat mandi, di sampingnya tempat basuh tangan, di sampingnya tempat buang hajat, maka yang menyebut doa itu adalah ketika di sini, ketika mau buang hajat, ya. Kemudian poin yang ketiga yang sudah saya bahas adalah dakhala, yang artinya telah masuk, bukan berarti setelah buang hajat, setelah masuk ke tempat buang hajat baru mengucapkan doa ini, tidak. Tetapi ketika masuk, mau masuk tempat buang hajat, ini baru mengucapkan doa ini, ya. Kemudian yang poin yang keempat yang sudah saya bahas, al-khala bukan hanya WC yang kita pahami zaman sekarang. Ingat ya, Islam itu agama universal, bisa dipakai di mana saja, bukan WC yang hanya tertutup di seperti ini. Kalau seandainya kita sekarang berada di padang pasir, di lapangan, bagaimana kita mau buang hajatnya, bagaimana kita mau membaca doa ini? Nah, ini dia. Maka al-khala yang dimaksud adalah tempat buang hajat, baik itu lapangan luas ataupun sebuah ruangan yang disediakan khusus untuk buang hajat. Maka tetap membaca doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian makna doa Allahumma, Allahumma diambil dari kata-kata ya Allah, ya, asalnya adalah ya Allah. Kemudian ya yang artinya ya, wahai, wahai Allah, itu dihilangkan, kemudian dirubah menjadi mim, ya, di belakang Allahumma, sehingga ucapan Allah didahulukan. Maka makna Allahumma, maknanya adalah ya Allah, karena ya-nya dipindah ke belakang huruf ha dan dirubah menjadi mim, ya, Allahumma. Dan maknanya adalah ya Allah, wahai Allah. Inni a'udzubika, aku sesungguhnya aku berlindung denganmu. A'udzu talabul a'udz, meminta a'udz. A'udz artinya adalah perlindungan. Bika dengan Allah, minal khubuthi. Khubuthi, para ikhwah, khubuthi adalah kata kha, ba dan tha. Khubuthi, kha diberikan dhammah, ba juga diberikan dhammah. Ini yang masyhur, ya, dan maknanya adalah dzukuru syayatin, yaitu setan-setan laki-laki, yaitu setan-setan laki-laki. Dan sebagian ada yang mengatakan minal khubthi, dengan ba'nya dikasih sukun, khubthi. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi, kasih sukun, ya. Dan maknanya adalah keburukan. Maknanya adalah keburukan. Sedangkan al-khaba'is adalah Ya, jadi khubusi itu jamak daripada khabith. Khubus jamak daripada khabith. Syaitan, syaitan laki-laki. Sedangkan khaba'ith jamak daripada khabithah. Syaitan, syaitan perempuan. Syaitan, syaitan perempuan. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kenapa timbul permintaan perlindungan dari syaitan laki-laki ataupun perempuan, khubuthi atau khaba'ith, saat mau buang hajat? Maka jawabannya menunjukkan bahwa kata Imam Ibnu Utsaimin, al-amakin al-mu'addatu liqadha'il hajati amakinu khabithah. Tempat-tempat yang disediakan untuk buang hajat, tempat-tempat buruk. Fahiya ma'wa syaitan. Dia adalah tempat tinggalnya syaitan. Karena para syaitan, jin-jin yang kafir, baik laki-laki ataupun perempuan, mereka terbiasa dengan kotoran. Al-khabithuna lil-khabithat. Mereka terbiasa dengan kotoran. Yang buruk-buruk cocok untuk yang buruk-buruk. Maka pantas seorang manusia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat masuk ke dalam tempat buang hajat, agar tidak diganggu oleh para syaitan laki-laki ataupun perempuan. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, kenapa ada doa minta perlindungan kepada Allah dari gangguan para syaitan laki-laki dan perempuan ketika saat buang hajat? Karena kata Imam Ibnu Taimin rahimahullah, para syaitan sangat identik dengan keburukan. Dan hajat ataupun kotoran adalah keburukan. Maka tempat buang hajat adalah tempatnya syaitan. Tempat buang hajat adalah tempatnya syaitan. Nah, kalau sudah kita pahami itu, maka kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Pelajaran yang pertama adalah disunnahkan membaca doa ini setiap kali mau memasuki tempat buang hajat, agar aman dari syaitan yang mengganggu sholatnya kelak. Lihat, sampai di sana ada hubungannya. Ya, jadi kalau orang buang hajat, kan habis buang hajat biasanya dia ingin sholat, maka dia dianjurkan untuk membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, agar aman dari gangguan syaitan yang berusaha merusak sholatnya kelak. Nah, ini. Jadi bisa saya katakan bahwa siapa saja yang mempunyai rasa was-was saat sholat, maka hendaklah saat buang hajat dia membaca doa ini. Mau buang hajat, mau memasuki tempat buang hajat, dia membaca doa ini. Ini faedah pertama. Faedah yang kedua, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajibnya menjauhi hal-hal yang najis. Wajibnya menjauhi hal-hal yang najis. Seperti misalkan buang air kecil, jangan sampai dia sembarangan buang air kecil, karena salah satu penyebab siksa kubur adalah orang yang sembarangan ketika buang air kecil. Rasulullah SAW bersabda, kana ahaduhuma la yastatiru minal baul. Salah seorang yang dari kedua orang yang disiksa dalam kubur tidak menutup saat kencing. Tidak menutup saat kencing maksudnya adalah tidak menutup auratnya, tidak beristinja dengan baik, tidak memperhatikan cipratan kencingnya. Maka saat seseorang buang hajat dan mau buang hajat dia membaca doa ini, faedah yang kita bisa ambil adalah memperhatikan najis-najis, jangan sampai dia terbawa di dalam sholatnya. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah bahwa setiap sifat hendaknya seseorang memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap sifat hendaknya seseorang memintanya kepada Allah. Sifat untuk dijaga dari keburukan, minta kepada Allah. Sifat untuk mendapatkan kebaikan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa tidak diperbolehkan menambah-nambah dari zikir ini, dari doa ini, saat seseorang mau buang hajat. Cukupkan dengan zikir seperti ini. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil hasus muhtadharah, idza dakhala ahadukumul khala falyaqul dzalik." Sesungguhnya hasus, hasus ini jin, muhtadharah, yaitu di tempat ini diisi oleh jin. Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam tempat buang hajat, maka ucapkanlah itu. Jadi cukup mengucapkan kalimat doa yang pendek ini saja. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tidak perlu ditambah surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tidak perlu ditambah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, enggak perlu. Cukup seperti itu saja. Nah. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-12 dari bab dukhulil khala wal istitabah, masuk ke dalam tempat buang hajat dan beristinja. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblah bighaitin wala bawl wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Yang artinya, jika Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian mendatangi ghaid." Ghaid sama dengan al-khala. Nanti saya akan jelaskan. Maka janganlah kalian menghadap kiblat dengan ghaid, dengan buang, saat buang hajat, buang air besar, atau saat buang air kecil. Dan janganlah kalian membelakanginya, akan tetapi ke arah timurlah, hadapkanlah ke arah timur atau ke arah barat. Saya ulangi artinya ya. Jika kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat saat buang air besar atau buang air kecil, dan janganlah kalian membelakanginya, akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Kemudian lanjutan hadis ini, qala Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, faqadimna Syama fawajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah fananharifu anha wa nastaghfirullah. Lalu kami datang ke negeri Syam. Lalu kami dapati tempat-tempat buang hajat telah dibangun menghadap Ka'bah. Kami pun memalingkan arah darinya dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang kita ingin bahas poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Abu Ayyub Al-Ansari. Ini kunyah Abu Ayyub, kunyah. Setiap kata Arab yang diawali dengan Abu, maka itu berarti kunyah Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau terkenal dengan kunyahnya Abu Ayyub. Namanya adalah Khalid bin Zaid bin Kulaib bin Tha'labah. Khalid bin Zaid bin Kulaib bin Tha'labah. Al-Ansari An-Najjari. Al-Ansari An-Najjari. Sama dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau ikut perang Badar. Ya, sahabat yang ikut perang Badar oleh para ahli sejarah Islam disebut dengan Al-Badri. Karena perang Badar mempunyai keistimewaan tersendiri. Maka siapa dari sahabat yang mengikuti perang Badar, maka mereka mempunyai keistimewaan tersendiri, di antaranya diampuni dosanya apapun yang telah mereka lakukan yang lakukan setelah perang Badar. Dan beliau wafat saat masa kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah di tahun 50 Hijriah. Ada yang mengatakan beliau wafat di tanah Romawi, ada yang mengatakan beliau wafat di tanah Konstantinopel pada tahun 50 Hijriah, ada yang mengatakan pada tahun 52 Hijriah. Ini adalah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan tambahan, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau juga yang mengikuti Bai'at Al-Aqabah. Yang mana Bai'at Al-Aqabah mempunyai peran penting di dalam sejarah Islamnya penduduk kota Mekah, kota Madinah maksud saya. Berkat takdir Allah, kemudian orang-orang yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Bai'at Al-Aqabah, mereka lah yang akhirnya masuk dalam agama Islam pertama-tama dari penduduk kota Madinah, lalu mereka pulang ke kota Madinah dan menyebarkan Islam di kota Madinah. Dan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah kota Madinah, orang-orang kota Madinah sudah banyak yang masuk dalam agama Islam. Dan Abu Ayyub Al-Ansari ini sebagai tambahan juga, rumah beliau yang diinapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dan pertama kali datang ke kota Madinah, maka rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu lah yang diinapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai mendirikan masjidnya dan rumah-rumahnya. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Mus'ab bin Umair dari kota Mekah, dari kaum Muhajirin, dipersaudarakan secara Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mus'ab bin Umair. Dan sebagai tambahan juga bahwa Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu tidak pernah tertinggal satu perang pun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Kemudian poin yang kedua, kita membahas makna hadis ini. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendatangi al-ghaid. Al-ghaid maknanya disebutkan oleh Ibnu Manzur dalam Kamus Besar Bahasa Arab, Lisanul Arab, yaitu al-mutma'innu minal ard, yang tenang di atas muka bumi. Ya, yang tenang di atas muka bumi. Dan maksud mereka adalah al-khala, yaitu tempat buang hajat. Al-ghaid sama artinya dengan al-khala, tetapi maknanya secara bahasa al-mutma'innu minal ard, yaitu yang tenang di atas muka bumi. Maksudnya adalah saat orang buang hajat tidak ada yang mengganggu, tidak terlihat oleh manusia dan semisalnya. Jika kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat. Menghadap kiblat maksudnya ke arah Ka'bah. Sebagaimana ayat Al-Qur'an yang berbunyi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berdoa kepada Allah agar dipindahkan arah kiblat setelah beliau berhijrah. Beliau meminta kepada Allah dipindahkan arah kiblat dari menghadap Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musharrafah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan taradhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Mau menengadah ke langit memohon kepada Allah, maka sungguh kami akan palingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Nah, ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jika kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat. Kiblat yang dimaksud adalah Al-Ka'bah Al-Musharrafah atau Masjidil Haram yang di dalamnya terdapat Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Saat buang hajat, buang air besar atau buang air kecil, dan janganlah kalian membelakanginya. Jadi dua di sini, menghadapnya tidak boleh, membelakanginya tidak boleh. Akan tetapi syarriqu aw gharribu, hadapkanlah, menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis berlaku bagi siapa yang berada di kota Madinah. Karena kiblat menurut ataupun orang-orang yang ada di kota Madinah, kiblat ke arah utara. Ke arah apa? Utara. Maka agar tidak menghadap kiblat dan juga tidak membelakanginya, maka hadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Nah, begitu maksud. Hadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Dan hadis ini tidak berlaku bagi yang tidak semisal dengan kota Madinah seperti kita di Indonesia. Maka kiblat kita ke arah barat. Ini masjid ke arah barat kiblatnya. Sebelah sana arah timur. Maka kalau seandainya kita mengamalkan hadis ini, tetapi hadapkanlah, menghadaplah ke arah timur dan ke arah barat, berarti kita membelakangi kiblat ataupun menghadap kiblat. Ya. Tetapi untuk orang yang di Indonesia, maka menghadaplah ke arah utara atau ke arah selatan yang tidak ada kiblatnya. Jadi maksud dari hadis ini adalah jangan sampai seseorang menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat saat buang hajat, baik itu buang air besar atau buang air kecil. Ya. Nah, adapun arah sesuai dengan arah kiblatnya. Kalau di kota Madinah berarti agar tidak menghadap dan tidak membelakangi kiblat, maka berarti seseorang menghadap ke arah timur atau menghadap ke arah barat. Tapi kalau di luar kota Madinah, yang mana kiblatnya itu di arah barat seperti di Indonesia, maka berarti menghadaplah ke arah utara atau ke arah selatan, karena tidak ada kiblat di situ, tidak membelakanginya ataupun tidak menghadapnya saat buang hajat, buang air besar atau buang air kecil. Nah, kemudian Abu Ayyub Al-Ansari bercerita, lalu kami datang ke negeri Syam. Syam, Suria, Lebanon, kemudian Yordania, kemudian Palestina, ya, negeri Syam. Maka kami dapati marahil. Marahil jamak dari mirhad, dan dia adalah tempat mandi. Dan ini secara bahasa, tempat mandi. Tetapi maknanya sama, dia adalah tempat buang hajat. Nah, di sana dibangun tempat-tempat buang hajat menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Maka kami pun saat buang hajat, kata Abu Ayyub Al-Ansari, memalingkan badan kami, tidak menghadapnya atau membelakanginya. Dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Mungkin para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terjadi negeri Syam karena mereka belum tahu, ataupun karena mereka lupa ya melakukan akan hal ini. Mereka belum tahu atau karena mereka lupa. Nah, baik, kita ambil sekarang pelajaran dari hadis ini, ya, pelajaran-pelajaran dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan terlarangnya menghadap kiblat atau membelakanginya saat buang hajat. Nanti terjadi khilaf di antara para ulama tentang larangan ini. Saya akan jelaskan selanjutnya bahwa yang jelas hadis ini menunjukkan terlarangnya menghadap kiblat atau membelakanginya saat buang hajat. Hajat di sini ada yang mengatakan mutlak, buang air besar, buang air kecil, atau hajat di sini ada yang mengatakan terbagi nantinya. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah, pelajaran selanjutnya kita bisa ambil juga dari hadis ini adalah perintah yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis umum untuk seluruh umat, meskipun sebabnya khusus. Al-ibrah bi'umumil lafzi la bi'khususis sabab. Yang menjadi standar ukuran adalah umumnya sebuah lafal di dalam syariat, bukan khususnya sebuah sebab yang terjadi karena lafal tersebut. Jadi ceritanya kan tentang Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Tetapi hukumnya umum untuk seluruh umat Islam sampai akhir zaman. Jadi ini pelajaran ya. Segala perintah syariat dan larangannya asalnya hukumnya umum untuk seluruh umat Islam. Bukan khusus untuk yang mempunyai cerita saja. Baik. Kemudian pelajaran selanjutnya, menghadap ke arah timur dan ke arah barat saat buang hajat besar atau kecil, ini khusus untuk penduduk kota Madinah atau yang searah dengannya. Tetapi ilatnya adalah tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Jadi dimanapun Anda berada, menghadap ke arah mata angin manapun Anda, maka saat buang hajat jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Tetapi khusus untuk menghadap timur, ini untuk penduduk kota Madinah dan yang searah dengannya. Karena nanti ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dalam kitabnya Sunan, "Idza ata ahadukumul al-buraza falyukrim qiblatallah azza wajal wa la tastaqbil qiblah." Jika salah seorang dari kalian mendatangi tempat buang hajat, maka muliakan kiblat Allah azza wajal dan janganlah ia menghadap kiblat. Ya, jadi yang jadi ilatnya di sini adalah apa? Adalah kiblatnya. Meskipun hadis ini lemah, tetapi maknanya sahih, bisa menguatkan tentang hadis yang sahih tadi, bahwasanya seseorang tidak diperbolehkan untuk menghadap kiblat. Mau arah mata anginnya kemana saja, yang penting jangan sampai saat buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kemudian pelajaran selanjutnya yaitu, kan tadi dalam hadis bahwa kami beristighfar kepada Allah, maka sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan istighfar di sini maksudnya adalah beristighfar di dalam hati, beristighfar di dalam hati. Karena berzikir saat buang hajat terlarang. Berzikir saat buang hajat terlarang. Ya, ini pelajaran. Kemudian juga pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bagusnya tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau melarang sesuatu, maka beliau memberikan yang boleh. Jangan kalian buang hajat menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya, tetapi arahkanlah ke selain arah kiblat atau ke selain belakang kiblat. Paham? Maka ini bagusnya tata cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar. Beliau melarang sesuatu, kemudian juga memberikan solusi mana yang boleh. Maka ini patut kita contoh, terutama dalam perkara-perkara bid'ah. Terkadang seseorang melarang orang lain untuk melakukan perbuatan bid'ah, keluarganya misalkan, jangan lakukan perbuatan bid'ah, lalu kasih solusi agar mengamalkan yang sunnah, yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah yaitu larangan menghadap kiblat dan membelakanginya saat buang hajat, buang hajat, baik itu buang air besar, buang air kecil, maka larangan ini hukumnya haram. Larangan ini hukumnya haram, bukan makruh. Karena al-aslu finnahi litahrim. Asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Jadi larangan ini hukumnya apa? Haram. Karena asal hukumnya adalah keharaman. Dan ini menurut jumhur ulama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah tidak mengapa menghadap ke matahari atau ke bulan saat buang hajat. Tidak ada larangan menghadap matahari atau bulan saat buang hajat. Ya. Kemudian juga ada faedah menarik dari Al-Syekh Al-Allama Sa'ad Al-Syithri rahimahullah, hafizahullah ta'ala. Beliau mempunyai kitab juga Syarh Umdatil Ahkam. Beliau mengatakan, "La tastaqbilu la linnahi." Janganlah kalian menghadap La di sini untuk larangan. Wal fi'lul mudhari' idza jaa'a ba'da lamun nahi fa innahu yufidu at-tahrim. Dan la apabila setelahnya fi'il mudhari', kata kerja yang sedang terjadi menunjukkan kepada keharaman. Ini dari sisi bahasa. Menunjukkan kepada apa? Keharaman. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, pelajaran yang menarik juga dari hadis ini adalah bahwa larangan untuk menghadap kiblat atau membelakanginya saat buang hajat, maka ini hukumnya umum. Baik itu tempat buang hajatnya di lapangan luas atau tempat buang hajatnya di dalam sebuah ruangan umum, ya, bahwasanya larangan menghadap kiblat dan membelakanginya saat buang hajat, larangannya bersifat umum. Baik tempat buang hajatnya di lapangan luas ataupun di dalam ruangan. Nah, taib. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana, ada orang bertanya, bagaimana ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabulu mustaqbila Baitul Maqdis? Beliau buang air kecil menghadap ke Baitul Maqdis, berarti membelakangi kiblat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermalam di rumahnya Hafsah, istri beliau. Maka kemudian juga dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, Aisyah radhiyallahu anha bercerita anna nasan karihu istiqbal qiblah bibaul au ghaid. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam qad fa'aluha hawwilu maq'adati. Bahwa orang-orang membenci untuk menghadap kiblat saat kencing atau buang air besar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka telah melakukannya. Hawwilu maq'adati, maka pindahkanlah tempat dudukku ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menggabungkan dua hadis ini? Wallahu alam, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini tetap kita berpegang kepada ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melarang untuk menghadap kiblat dan membelakanginya saat buang air besar, buang air kecil. Dan adapun yang dilihat oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kencing menghadap Baitul Maqdis, berarti membelakangi kiblat, maka ini adalah sebuah keringanan di saat-saat tertentu. Di saat-saat tertentu. Paham ini? Ini cara menggabungkan dua hadis tersebut. Jadi hadis ucapan Nabi, jangan kalian menghadap kiblat, begitu juga membelakanginya, maka asal hukumnya begini, tidak diperbolehkan. Dalam keadaan bagaimanapun, mau buang hajatnya di tempat yang tertutup ataupun terbuka, tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Nah, apa yang terlihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau buang air kecil menghadap membelakangi kiblat, menghadap Baitul Maqdis, maka ini sebuah keringanan karena hajat tertentu. Itu cara menggabungkan yang pertama. Cara menggabungkan yang kedua adalah bahwa para ulama mengatakan hadis tentang larangan menghadap kiblat dan membelakanginya saat buang hajat, ini khusus untuk yang di lapangan. Adapun yang di ruangan, maka diperbolehkan membelakangi kiblat. Seperti itu. Jadi ada dua cara menggabungkan dua hadis ini. Kan ada hadis larangan menghadap kiblat, membelakangi kiblat saat buang hajat, dan ada riwayat yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kencing membelakangi kiblat menghadap Baitul Maqdis. Bagaimana menggabungkannya? Menggabungkannya ada dua tadi. Yang pertama, bahwasanya asal hukumnya tetap larangan. Larangan tetap larangan. Tetapi yang terlihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini keringanan karena ada keperluan. Satu. Kemudian cara menggabungkan yang kedua adalah bahwa larangan itu berlaku apabila di tentang kajian kali ini, ya. Saya akan baca pertanyaan-pertanyaan. Baik. Pertanyaan dari Husnan bin Abdullah. Ustaz, saya dari Lombok mau nanya, bagaimana kalau dalam ruangan yang ada kamar mandi plus WC satu ruangan, ya, satu ruangan. Terus saya cuma mau berwudu saja, apakah saya harus membaca doa tersebut atau saya cukup baca bismillah saja? Maka jawabannya, apabila seseorang masuk ke dalam ruangan, di situ ada kamar mandi dan ada WC dan dia hajat. Nah, ini para ikhwan. Baik. Belum ada lagi pertanyaan selain itu? Ya, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan selain itu. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Berarti kita sampai kepada hadis yang ke-12 insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada hadis yang ke-13. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.